Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, Ar-Rabi' yang keempat, majumi'a bi alifin wa ta'in. Kata yang dijamakkan dengan alif dan ta. Ya, kita masih dalam pembahasan al-i'rabu bil alamatil far'iyyati. I'rab dengan tanda-tanda cabang. Nah, yang keempat ialah kata yang dijamakkan dengan alif dan ta. Alal mu'allif, qauluhu, perkataan beliau Ibn Hisham, wa ulatu, dan kata ulatu, wa majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, dan kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, yang alif dan ta itu merupakan huruf tambahan, wa masumiya bihi min huma, dan kata-kata yang dijadikan nama dari kedua kata tersebut. Fayun sobu, maka kata-kata itu dinasobkan bil kasroti, dengan kasroh. Nahu, contohnya, khalaqallahu samawati. Allah telah menciptakan as-samawati, jamak dari as-sama, langit. Al-ankabut, al-ayah, ar-rabi'ah, wal-arba'un. Ayat 44. Kemudian wa astafal banati alal banin as-safatu al ayah ats-tsalitsah wal khamsuna wa mi'ah. Apakah dia istofa memilih al banati, anak-anak perempuan, daripada anak-anak laki-laki? Ini as-safat ayat 153. Ya, jadi di sini Ibnu Hisham menyebutkan kata-kata yang di-i'rab dengan tanda cabang. Jadi, untuk kata ulatu dan kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, kemudian kata yang dijadikan nama dari dua kata ini, maksudnya ulatu, kemudian kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, kemudian dia dijadikan nama, maka kata-kata tersebut dinasabkan dengan kasroh. Padahal, atau tanda asal dari nasab adalah fathah, sehingga dia dimasukkan di kata-kata yang di-i'rab dengan tanda cabang ketika nasab. Kita lihat qala al-mu'allif, hadzal babur rabi'u, ini adalah bab keempat, mimma, dari kata-kata yu'rabu, yang di-i'rab bil alamatil far'iyyati, dengan tanda-tanda cabang. Wahuwa, yaitu majumi'a bi alifin wa ta'in, kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, mazidataini, yang keduanya merupakan huruf tambahan. Jadi alif dan ta-nya itu huruf tambahan. Wa ba'duhum yaqulu, sebagian dari ulama nahwu mengatakan jam'ul mu'annasi as-salimu. Ini adalah jamak mu'annas salim. Qala al-malif, wa tasmiyatul ula, penamaan dengan yang pertama, ajwadu, itu lebih pantas. Majumi'a bi'alifin wa ta'in, bukan jam'ul mu'annasi as-salim. Kata Melis, itu lebih pantas. Kenapa? Li'anna ba'dal mufrodati, karena sebagian kata-kata allati yang jumi'at, dijamakkan, hadzal jam'a, dengan jamak ini, laisat mu'annasatan, bukanlah mu'annasah, bukan perempuan. Jadi sebagian kata yang dijamakkan dengan alif dan ta itu bukan mu'annas, bukan perempuan. Mislu, contohnya istabelun. Al-istabelu mawqifud dawabi. Dia adalah kandang dari binatang yang bisa ditunggangi atau dijadikan pengangkut beban. Binatang ternak. Wastoblatun, jamaknya istoblatun. Ini bukan mu'annas. Kemudian wahammamun, tempat mandi. Jamaknya hammamatun. Ini juga bukan. Kemudian kama anna ba'dal mufradati, sebagaimana juga Sungguhnya sebagian kata-kata itu taghayyarat, berubah. Falam taslam, sehingga kata-kata itu tidak selamat indal jam'i, ketika dijamakkan. Jadi enggak salim. Bentuk mufradnya berubah ketika dijamakkan. Jadi sekali lagi tidak salim. Mithlu contohnya sajadatun. Kata sajadah. Wa sajadatun, jamaknya sajadatun. Pada bentuk mufradnya huruf jim itu disukun, ketika jamak di fathah, sajadatun. Kemudian wa hubla, hubla perempuan hamil. Wa hublayatun, jamaknya hublayat. Di sini ada perubahan dari alif menjadi ya, hublayat ya di sini. Jadi terdapat perubahan. Kemudian wasahra'u, padang sahara. Jamaknya sahrawatun, sama. Di sini ada perubahan dari hamzah menjadi ya, ketika menjadi wawu ketika dia jamak. Jadi tidak salim dari bentuk mufradnya. Ada perubahan harokat, ada pergantian atau perubahan huruf di sebagian kata-kata yang disebut dengan jamak muannats salim. Nah, oleh karena itulah Ibnu Hisham tidak menyebutnya dengan jamul muannatsi as-salim, tapi majumi'a bi alifin wa ta, kata yang dijamakkan dengan alif dan ta, sehingga kata-kata seperti istablun, hamamun, kemudian sajdatun, hubla, sohra ini masuk ke dalam kata yang dimaksud. Kata penulis, jadi dan penulis di sini juga menyatakan bahwa penamaan dengan yang dikatakan oleh Ibnu Hisham itu lebih pantas. Karena pada sebagian kata dia bukan muannats dan sebagian yang lain dia tidak salim. Jadi lebih tepat kata penulis dinamakan dengan majumi'a bi alifin wa ta'in. Qalan mu'alif, lakin akan tetapi madama, selama annahu, dia istolaha menjadi istilah yang biasa ala hadhihi tasmiyati, untuk penamaan ini. Jadi sudah biasa kata-kata seperti itu dinamakan jamak muannats salim. Fala mani'a, maka tidak mengapa min itlaqiha, untuk disebut nama itu dengan jamak muannats salim. Wa yakunu qawluna, sehingga ucapan kita al-mu'annathu as-salimu, mu'annas yang selamat, laisa qaidan, bukanlah batasan. Jadi ini tidak membatasi. Jadi ini sekedar penyebutan jam'ul mu'annatsi as-salim, sekedar penyebutan dari kata-kata yang dijamakkan dengan alif dan ta itu. Al-mu'annats as-salimnya bukanlah batasan. Demikian kata penulis. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu, dan perkataan beliau Ibnu Hisham majumi'a bi alifin wa ta'in, kata yang dijamakkan dengan alif dan ta. Ai bisa babi alifin wa ta'in, maksudnya dijamakkan dengan sebab alif dan ta. Wal makna, maknanya adalah anna dalalata, bahwasanya keterangan atau dalil alal jam'i, yang menunjukkan jamaknya kata tersebut, yang menunjukkan kata itu adalah jamak, bisa babi dengan sebab wujudil alifi wa ta'i, adanya alif dan ta. Nah, jadi majumi'a bi alifin wa ta'in, kata itu ketahui jamak karena adanya alif dan ta. Nahwu contohnya ja'at Fatimatu, telah datang Fatimah. Fahada mufradun, Fatimah mufrad. Fa idza qulna, tapi kalau kita mengatakan ja'at al-Fatimatu, ja'atil Fatimatu, para perempuan yang namanya Fatimah telah hadir. Sara jam'an, maka dia jadi jamak. Bisa babil alifi wa ta'i, dengan sebab adanya alif dan ta. Wahada yaqtadi, ini mengandung konsekuensi. Alla takuna al-alifu awit ta'u mawjudatan fil mufradi. Mengandung konsekuensi bahwasanya alif dan ta itu tidaklah ada di bentuk mufradnya. Ya, karena ketika jamak ada alif dan ta, dia itu jamak diketahui dengan sebab adanya alif dan ta. Berarti kalau mufrad alif dan ta-nya enggak ada. Walihada qala, oleh karena inilah Ibnu Hisham mengatakan mazidataini, alif dan ta yang tambahan. Mazidataini, duanya adalah huruf tambahan. Ma'a anna hadhihi lafdhata, walaupun sungguhnya lafat ini mazidataini la yahtaju ilaiha, tidak dibutuhkan. In kanatil ba'u fi qawlihi bi alifin mata'in sababiyatan, kalau ba, huruf ba pada perkataan Ibnu Hisham dengan alif dan ta itu sababiyah. Nah, jadi sebenarnya enggak perlu juga ditambahkan mazidataini, kata mazidataini menurut penulis. Fa in kanat lil musahabati, tapi kalau ba-nya itu untuk musahabah, fala budda, maka harus min qaidi ziyadati, harus diberi batasan aziyadah, harus diberi kata penjelasan mazidataini. Alif dan ta-nya merupakan mazidataini, huruf tambahan. Kalau ba-nya lil musahabah. Nah, ini kata penulis tentang huruf ba dan mazidataini pada kata Ibnu Hisham, pada perkataan Ibnu Hisham majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Kemudian di footnote ditulis li anna mithla qudatin, karena kata yang semisal qudatin, para hakim, mu'abiyatin, dan rumah-rumah, jam'un, adalah jamak, fihi alifun wa ta'un, padanya ada alif dan ta. Walaisa mimma nahnu fihi, dan dua kata ini tidak termasuk dari kata yang kita bahas ini. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Wal adharu, dan yang nampak annal ba'a, bahwasanya huruf ba muta'alliqatun bil fi'li jumi'a, dia berkaitan dengan fi'il jumi'a. Jadi ta'alluq dari ba itu fi'il jumi'a. Wa 'alaihi, maka atas dasar itu fala da'iya, maka tidak ada alasan liqaidi ziyadati, untuk menambah batasan ziyadah, mazidataini maksudnya, tidak perlu diberi tambahan mazidataini illa li gharadit tawdihi, kecuali untuk tujuan penjelasan. Nah, jadi di sini ya, sekali lagi penulis mengomentari bahwasanya semuanya enggak perlu ditambah kata mazidataini. Ketika huruf ba-nya itu sababiyah. Nah, kecuali untuk tujuan penjelasan. Jadi lebih gamblang lagi. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Kemudian qala al-malif wa hukmu hadzal jam'i, hukum jamak ini annahu yurfa'u bidhammati, bahwasanya dia dirafakan dengan dhamma alal asli, sesuai dengan tanda asli dari rafa. Nahwu contohnya fazat al-mutasabiqatu, fazatil mutasabiqatu, telah sukses, telah menang al-mutasabiqatu, para perempuan peserta lomba itu. Kemudian, nah ini fa'il marfu dengan dhammah. Wa yunsabu bil kasrati, dan dia dinasabkan dengan kasrah niabatan anil fathati sebagai pengganti fathah. Nah, disinilah dia menggunakan tanda cabang. Nahwu, contohnya hannatul mutasabiqati. Aku memberi selamat kepada perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan peserta lomba itu. Fal mutasabiqati, maka kata al mutasabiqati maf'ulun bihi mansubun, dia maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihil kasratu, tanda nasabnya dengan kasrah niabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annathin salimun, karena dia jamak mu'annath salim. Wa amal jarru, adapun jar, fahuwa bil kasrati, maka dia dengan kasrah alal asli, sesuai dengan tanda asal dari jar, dengan kasrah. Nahwu, contohnya athnaitu alal mutasabiqati, aku memuji perempuan-perempuan peserta lomba itu. Nah, jadi majumi'a bi alifin wa ta'in, kata yang dijamakkan dengan alif dan ta ini tanda nasabnya dengan kasrah. Dia termasuk kata yang diirab dengan tanda cabang, namun ketika nasab saja dia dengan kasrah. Sementara tanda asli dengan tanda asli nasab dengan fathah. Adapun selain nasab, ketika dia rofa dan jar, maka tetap dengan tanda asli. Demikian penjelasan dari penulis tentang perkata di Munisyam. Wa'ulatu wa majumi'a bi'alifin wa ta'in wa zidatain dan seterusnya. Wallahu a'lamu. Peace out.